Baik, berikut ini kita masuk pelajaran syirah atau tidak, akhi Basrum? Barakallahu fik. Mana Basrum? Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran syirah kita. Insyaallah saya lanjut Ustaz. Baik, barakallahu fik. Afwan ya, beberapa hari ini kurang disiplin. Allahu musta'an. Baik. Terakhir kita membahas syirah siapa? Kita masih di pembahasan syirah awal mula dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah secara sembunyi-sembunyi, dan orang-orang yang pertama kali memeluk Islam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau. Maka telah kita simak di pertemuan yang lalu bahwa orang yang pertama kali secara mutlak adalah Khadijah dari umat beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Dan sebelumnya adalah Waraqah bin Naufal. Ya. Sebelum Nabi memulai dakwah, ya. Khadijah, kemudian dari budak saya adalah Zaid bin Harithah, dari anak kecil adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Syekh, wa minar rijalil ahrar Abu Bakrin Siddiq. Sementara dari orang yang sudah dewasa, yang sudah berusia dan merdeka adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Boleh sebutkan di sini secara ringkas, ya. Baik, saya sebutkan beberapa tambahan faedah dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyyil Ma'mun terkait keislaman Abu Bakar radhiyallahu an. Ya. Yang pertama, nama Abu Bakar. Nama Abu Bakar adalah Abdullah. Terkenal dengan kunyah Abu Bakar. Namanya adalah Abdullah. Nama ayah beliau adalah Uthman. Terkenal dengan kunyah Abu Quhafah. Berarti kalau mau kita rinci, Abu Bakar, Abdullah bin Uthman Abu Quhafah atau Abi Quhafah bin Amir Al-Qurashi At-Taimi. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau merupakan tokoh siddiq umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan 2 tahun lebih beberapa bulan setelah kejadian Fil. Setelah kejadian Fil 6. Beliau telah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Ya. Dan termasuk yang senior di dalam Islam, ya, duluan masuk Islam, beriman kepada Nabi, dan persahabatan beliau tersebut, ya, sampai wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepanjang dakwah beliau di Mekah, ya, beliau pula yang menemani ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dalam keadaan terusir dan dicari-cari oleh kaum musyrikin. Beliau pula yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersembunyi di dalam suatu goa karena kejaran kaum musyrikin. Apa nama gawa tersebut, akhi Basrum? Barakallahu fik. Allah yuzawijak zawjah salihah. Muhajirah Ustaz. Salah. Anda salah. Anda belum beruntung. Gua apa? Akhi Johan. Mana akhi Johan? Baik. Akhi Abu Muhammad. Akhi Abu Muhammad. Baik, akhi apa ini? Akhi Ika, silakan. Apa nama gawa tersebut? Baik, akhi dia. Siapa ini? Baik. Akhi David, mana akhi David? Pada hilang nih. Baik, nama ya gua tersebut adalah gua Thur ataupun gua Hira, adalah gua beliau menerima wahyu pertama kali turun kepada beliau. Baik. Dan beliaulah yang dan juga beliau menemani seluruh peperangan, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau dilakopi dengan Siddiq, juga dilakopi sebagai Atiq, ya. Dan keistimewaan dan kemuliaan beliau itu, ya, sungguh tak terbatas kata para ulama. Beliau wafat pada hari Senin. Beliau wafat pada hari Senin pada Jumadul Awal tahun 13 Hijriah, dan beliau berumur 63 tahun seperti umur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata penulis, baik, mari kita baca tambahan faedah. Kata beliau, awwalu man aslama min kharij baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang pertama kali Islam dari luar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Fa huwa awwalu man amana bir rasul sallallahu alaihi wasallam min ar-rijalil baliqin al-ahrar. Beliau merupakan orang yang pertama kali yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki yang telah balik dan merdeka. Adapun dari kalangan budak sahaya, maka Zaid bin Harithah, dari kalangan anak kecil adalah Ali bin Abi Thalib. Wa kana shadiqan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'thah. Dan beliau sudah menjadi temannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi menjadi nabi. Wa huwa asghar min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi sanatayn wa nisfin taqriban. Dan beliau lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 2 tahun setengah. Ya, 2 tahun setengah kurang lebih. Nabi kita lebih tua daripada beliau, alias beliau lebih muda daripada Nabi kita. Jelas? Wa kana ya'lamu min sidqihi wa amanatihi wa husni sajiyatihi. Dari dahulu, sebelum Nabi menjadi Nabi, beliau sudah mengetahui kejujuran Nabi, amanah beliau, kemuliaan beliau, bagusnya akhlak beliau, yang tidak mungkin beliau berdusta kepada manusia. Oleh karenanya, tatkala Nabi SAW menyebutkan kepadanya bahawa beliau sudah diangkat menjadi Nabi dan menjadi Rasul, badara ila tasdiqih. Beliau langsung membenarkan kenabian Nabi SAW, walam yatala'atham, dan tidak banyak pertimbangan. Tidak ya menanti-nanti atau ya menunggu karena suatu pertimbangan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan yang masyhur, tapi sebagian ulama menyatakan sanadnya munqati', dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi menyatakan, "Ma da'awtu ahadan ila al-Islam illa kana 'indahu kabwatun wa nadharun wa taraddad wa taraddud." Semua orang yang aku ajak masuk ke dalam Islam, awalnya dia enggan mengikutinya, banyak pertimbangan, ragu-ragu dan memikirkan terlebih dahulu. Illa ma kana min Abi Bakr ibn Abi Quhafah, kecuali Abu Bakar radhiyallahu an, ma kama anhu hina dzakartu lahu wa ma taraddad. Tidak ada sedikit pun keraguan dan sikap terlambat mengikutiku di saat aku mengajak ia masuk ke dalam Islam. Ia langsung beriman dan mengikutiku seketika itu tanpa banyak pertimbangan, tidak pakai nunggu. Ya, barakallahu fik. Namun hadis ini secara sanad munqati'. Baik. Dan para ulama telah menyebutkan banyak dalil ya, yang sebagian yang telah kita simak di atas tadi, bahwa Abu Bakar termasuk orang yang pertama kali masuk dalam Islam ya. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ba'athani ilaikum fa qultum kadzabt." Sesungguhnya ketika Allah jalla wa ala mengutusku kepada kalian sebagai nabi, aku mengajak kalian, yakni manusia di Mekah, semua kalian waktu itu menyatakan kadzab, engkau pendusta, mendustakan diriku. Wa qala Abu Bakr shadaq, lisan manusia berkata engkau pendusta, Abu Bakar berkata, sadaq, Muhammad benar, Muhammad jujur. Wawasani binafsihi wa malih. Bahkan, ia tidak sekedar membenarkan dakwah yang aku bawa. Dia telah membantuku dengan nyawanya dan hartanya. Subhanallah. Setelah itu Nabi menyatakan, fahal antum tariku li sahibi. Apakah kalian akan menelantarkan, akan mengabaikan sahabatku ini? Marratain, Nabi katakan sebanyak 2 kali. Ini pesan khusus dari Nabi SAW kepada para sahabatnya yang lainnya selain Abu Bakar, untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang telah melakukan pengorbanan yang sangat besar di awal dakwah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Semoga Allah jalla wa ala mempertemukan kita dengan Abu Bakar radhiyallahu an di dalam syurganya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin wa husna ulaika rafiqa. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala atau Al-Hafidh Ibn Kathir ketika menyebutkan hadis di atas, beliau menyatakan wa hadha kan-nas 'ala annahu awwalu man aslam. Hadis Nabi di atas ini seperti nas, pernyataan tegas bahwa Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam radhiyallahu an. Baik. Faedah berikutnya terkait Abu Bakar. Manzilatuhu fi Quraisy wa da'watuhu ila lil Islam. Kedudukan beliau di tengah-tengah masyarakat Quraisy dan dakwah beliau, ajakan beliau kepada kaum musyrikin agar masuk ke dalam Islam semenjak beliau masuk Islam. Imam Ibnu Ishaq, seorang ulama yang ahli sejarah yang semasa dengan Imam Malik, kata beliau, "Falamma aslama Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an, adhhara Islamah wa da'a ila Allah wa ila Rasulih sallallahu alaihi wasallam." Semenjak begitu Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam, beliau langsung menampakkan Islamnya, menunjukkan keberanian beliau yang luar biasa. Karena di masa itu ada di antara sahabat Nabi yang mengikuti Nabi, bahkan Nabi berpesan, "Jangan kamu tampakkan dulu Islammu. Pulang balik kamu ke kaummu. Nanti ketika engkau mendengar aku telah kuat, silakan kamu datang kembali kepadaku," seperti sabda beliau kepada sahabat yang bernama Abu Najih Amr ibn Abbasah radhiyallahu anhu. Ya. Sebagian sahabat yang lain memang tidak sembunyi-sembunyi, tetapi untuk mengajak yang lain secara terbuka belum berani. Sementara Abu Bakar yang dikenal seorang yang sangat lembut, ya, seorang yang mudah menangis, ya, semenjak beliau masuk Islam, semenjak itu beliau menampakkan keislamannya dan mengajak orang lain untuk masuk ke dalam Islam, bukan sekedar mengetahui Islam, mengamalkannya untuk dirinya sendiri tanpa mengajak orang lain. Wa kana Abu Bakrin rajulan mu'allafan li qaumi. Dan beliau Abu Bakar radhiyallahu an adalah orang yang sangat dekat, sangat dicintai oleh kaumnya, muhabbaban sahla, orang yang dicintai dan orang yang mudah. Tidak suka hidup menjauh dari kaumnya, orang yang mudah dalam bergaul, Wa kana ansaba quraishin li quraishin. Dan beliau adalah orang yang paling mengerti asal-usul nasab Quraisy. Ini juga membuat orang Quraisy semakin mencintai beliau. Wa a'lamu Quraisyan biha. Bahkan beliau adalah orang Quraisy yang paling tahu tentang nasab Quraisy. Wa bima kana fiha min khairin wa syarrin wa kana rajulan tajiran. Beliau paling tahu tentang kebaikan dan kejelekan kaum Quraisy di masa dahulu. Wa kana rajulan tajiran. Beliau juga seorang pedagang, seorang pembisnis. Dha khuluqin wa ma'rufin. Orang yang dikenal dengan akhlak yang mulia dan suka berbuat baik. Wa kana rijalu qaumihi ya'tuna. Kaum lelaki, orang-orang yang sudah dewasa dari Quraisy suka datang kepada beliau. Wa ya'lafunahu li ghairi wahidin min al-amr. Dan suka bergaul dengan beliau karena banyak alasan, diantaranya karena keilmuan beliau tentang nasab Quraisy, tentang sejarah Quraisy, wa tijaratihi, karena kelihaian beliau dalam berniaga, wa husni mujalasati, karena orangnya memang enak diajak duduk. Ada orang memang sekali duduk dan kita sakit kepala kita dibuatnya. Ya, jarang-jarang ada teman kalau kita duduk sama dia enggak mudah, apa istilahnya bahasa anak muda sekarang, tidak mudah bete kita. Ya Imam. Enggak mudah bete kita, ya, enak duduk sama dia, enggak mudah bosan kita. Tapi ada orang-orang, masya Allah, memang ibadahnya luar biasa. Tapi kalau orang yang kalau dia jadi teman duduk kita, kopi yang mahal dan nikmat pun terasa enggak nikmat kita minum di sisinya, mudah bosan kita, ya. Abu Bakar orang yang enak diajak duduk, ya. Faja'ala yad'u ila Allah. Maka momen tersebut, kesempatan itu, ya, kondisi tersebut dijadikan oleh Abu Bakar sebagai sebagai sarana, sebagai kesempatan beliau mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Wa ilal islami man wasiqa bi min qaumi, orang-orang yang dekat dengan beliau dari kaumnya beliau ajak masuk ke dalam Islam. Mimman yakhshah wa yajlis ilaihi, dari orang-orang yang memang sudah terbiasa dekat dengan beliau dan duduk bersama beliau. Baik. Berikut ini beberapa sahabat Nabi yang masuk Islam melalui Abu Bakar. Dan mereka bukan sahabat-sahabat biasa, tetapi tokoh-tokoh para sahabat Nabi di dalam Islam, yaitu 6 sahabat Nabi dari 10 sahabat yang disebut dengan al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah. 10 sahabat Nabi yang disebutkan oleh Nabi masuk ke dalam syurga dalam satu kali sebutan. 6 orang dari mereka, yaitu tentunya selain Abu Bakar sendiri, selain Umar, ya, selain Ali, ya. Selain Abu Bakar, selain Umar, selain Ali, ya, semuanya masuk Islam sebab Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kira-kira siapa saja, akhi Basrum? Hah? 6 orang dari al-Asyara al-Mubasyirin. Utsman bin Affan. Ahsan, Utsman bin Affan. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lah, beliau langsung di sisi Nabi karena semenjak kecil sudah dirawat oleh Nabi, dihasuh oleh Nabi. Zubair bin Awam. Ya, yang ketiga Abdurrahman bin Auf, yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, yang kelima Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Ya. Ini adalah orang-orang yang generasi awal masuk Islam, dan sebab mereka masuk Islam adalah Abu Bakar. Ketika mereka sudah masuk dalam Islam, maka kata Syekh, faja'a bihim Abu Bakar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina stajabu lahu wa aslamu wa asbahu min junudil islamil mukhlishin. Adapun Umar bukan melalui Abu Bakar, eh. Abu Bakar pun membawa mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjadi tentara-tentara Islam yang ikhlas. Ya, summa talahum jam'un. Nah, baik, ini beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam melalui Abu Bakar. Naam. Baik. Saya kira sampai di sini pelajaran sirah kita hari ini. Kira-kira apa yang dapat kita petik dari pelajaran sirah hari ini sebelum kita akhiri? Barakallahu fik. Indak ya akhi David. Agak putus dan keluar masuk, Ustaz. Oh, baik, baik. Yang penting ada alasannya. Diterima insyaallah alasannya. Barakallahu fik. Yang jelas ini, Ustaz, saya tadi nyata terakhir itu apa? 6 itu, 6 sahabat itu kurang apa? Apakah termasuk Abu Ubaidillah bin Jarrah, Sa'id bin Abi Waqqas juga? 6. Ya, selain 4 sahabat, selain 4 sahabat, selain Abu Bakar sendiri, Umar, ya, baik, selain Abu Bakar, Umar dan Ali. Nah. Selain Umar, Utsman dan Ali. Nah. Tidak. Utsman melalui Abu Bakar. Tadi telah kita baca, ya. Naam. Barakallahu fik. Baik, enak ya akhi Muhammad Fadli. Kira-kira pelajaran apa yang dapat kita petik dari pembelajaran sirah hari ini? Yang amat, Ustaz, menjadi seperti orang seperti Abu Bakar yang mudah bergaul, Ustaz. Ahsan. Dan baik akhlaknya. Baik akhlaknya, mudah bergaul adalah bergaul dengan manusia salah satu sebab dakwah kita mudah diterima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذين لا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Orang yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka, ya, karena memang ada sebagian orang nyebelin, ya, tapi dia bersabar, itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan orang dan tidak bersabar pula atas gangguan mereka. Tapi ingat, pergaulan yang tidak ada kemungkaran di dalamnya. Jangan seorang yang beralasan dengan hadis ini, akhirnya dia bergaul dengan orang sementara dalam pergaulan tersebut ada perbuatan syirik, ada perbuatan bidah, ada maksiat, ya, dengan alasan ya, anjuran bergaul dengan manusia benar. Kita dianjurkan bergaul dengan manusia, tetapi tidak boleh sampai membuat kita bermaksiat kepada Allah karenanya. Ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita besarnya pengaruh teman duduk sehari-hari sangatlah banyak, dan juga larangan duduk dengan orang-orang yang di situ melanggar agama Allah Jalla wa Ala tanpa pengingkaran dari kita. Wa idza ra'aital ladzina yakhudzuna fi ayati Allahi fa'rid anhum, apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah, maknanya kata Syekh ini bukan sekedar memperolok-olok, melecehkan, melakukan kemungkaran, pelanggaran agama Allah masuk ke dalam ayat ini. Fa'rid anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka. Naam, barakallahu fik. Baik, lainnya akhi Muhammad Fadli. Naam Ustaz. Silakan. Keyakinan Abu Bakar As-Siddiq Ustaz. Apa itu? Apa yang disampaikan Rasulullah dan membenarkan omongan Rasulullah pertama kali sallallahu alaihi wasallam. Itu materi serah kita hari ini. Pertanyaannya, pelajaran apa yang dapat kita petik dari materi sirah yang telah kita dengarkan hari ini? Saya tidak meminta untuk disebutkan kesimpulan sirah hari ini. Yang saya minta, pelajaran yang dapat kita petik dari pelajaran sirah yang kita kaji hari ini. Akhi Fadli, barakallahu fik. Barakallahu fik, Ustaz. Apa, Ustaz? Haa. Silakan. Karena belum mendapatkan lagi, belum masih memikirkannya saja. Baik, barakallahu fiik. Mungkin ada yang menyebutkan para hadirin yang lainnya. Siapa nih? Tidak terlihat. Afwan ini. Ikhwan apa akhwat ini? Ika. Baik. Ah, yang lain ada yang menyebutkan di antara pelajaran yang dapat kita petik? Di antara pelajaran yang dapat kita petik, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah harus memiliki kesabaran yang benar-benar kuat di awal dakwah. Karena dakwah itu tidak mungkin langsung kuat, langsung besar. Ya, ya, namanya dakwah, apalagi merintis, pasti ya dari nol, dari sedikit. Ya, sehingga seorang jangan banyak mengeluh ketika dia mulai mengawali dakwah. Hendaknya dia memiliki sifat sabar ya, dan optimis serta bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala, sekalipun yang mengikuti dakwah dia itu baru 1, 2, 3 orang seperti di awal dakwah Nabi SAW di sini. Pelajaran yang berikut yang dapat kita petik, bahwa Nabi SAW di antara sebab manusia yang dekat dengan beliau mengikuti dakwah beliau adalah karena akhlak beliau yang mulia, karena mereka mengetahui akhlak beliau yang mulia. Ini menerangkan kepada kita kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau beliau orang yang buruk, tentunya orang-orang yang terdekat beliau adalah orang yang pertama kali menolak beliau. Maka dari itu kita mengambil pelajaran bahwa apabila dakwah kita ditolak, hendaknya kita berlapang dada dan berbesar jiwa, berbesar hati, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dikenal dengan akhlak yang mulia, ketika sudah berdakwah beliau dilecehkan, ya, dicela, apalagi dengan kita yang memang sebelum hijrah kita punya dosa, bahkan setelah berdakwah pun kita masih berbuat dosa, ya. Maka hendaknya kita lebih hendaknya bersabar dan introspeksi diri. Naam. Baik, barakallahu fikum. Baik, berikut ini beberapa pertanyaan telah masuk. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dua hal. Afwan, jika pertanyaan ini tidak seharusnya ditanyakan. Yang pertama, apakah seluruh Rasul dan Nabi dikumpulkan dalam kondisi hidup di langit-langitnya seperti yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Mi'raj, di mana beliau berjumpa dengan nabi lainnya? Para ulama yang mensyarah hadis ini menyatakan seluruh nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpai pada perjalanan Mi'raj beliau di Baitul Maqdis dan di setiap langitnya, itu semuanya adalah ruh mereka kecuali Nabi Isa alaihi salam. Karena merupakan akidah Islamiah, seluruh para nabi telah diwafatkan oleh Allah. Ya, dengan makna Allah keluarkan jasad mereka dari badan mereka seperti kehidupan kumuman manusia kecuali Nabi Isa. Karena Nabi Isa Allah katakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Sungguh mereka belum membunuh dan menyalib Nabi Isa. Yang mereka bunuh dan yang mereka salib itu adalah orang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Bar rafa'ahu Allah ilaih, tetapi Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan akan Allah turunkan di akhir zaman nanti untuk membunuh Dajjal bersama kaum muslimin dan imam mereka, Imam Mahdi. Naam. Barakallahu fik. Allah yahfazak. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah saat membaca doa-doa yang khusus untuk menjauhkan syaitan seperti doa masuk kamar mandi, akan makan dan lainnya perlu dibaca dengan suara yang agak keras, tidak di dalam hati? Naam. Ya, kalau di dalam hati namanya niat akhi, atau melafadzkan dalam hati. Wacaan dikatakan bacaan, para ulama sebutkan di antara Al-Imam Ibnu Qudamah adalah dengan adanya pergerakan lidah dan mulut. Ya, pergerakan mulut. Apabila dia mengeluarkan sedikit suara yang dengan itu telinganya mendengarnya, maka itu lebih baik. Ya, kalau itu masih dalam hati tidak dinamakan sebagai bacaan. Oleh karena yang orang yang di dalam salatnya membaca dengan hati, lafaz dengan hati, tidak dia gerak-gerakkan mulutnya, tidak sah salatnya karena hakikatnya dia belum membacanya. Barakallahu fik. Baik, pertanyaan berikutnya dari akhuna Muhammad Fali. Ini Muhammad Fali yang dari Tapak Tuan ya? Barakallahu fik. Aceh Selatan, betul? Bukan Ustaz, ana dari Tangerang. Dari Tangerang, Masya Allah. Barakallahu fik. Allah yafarak. Belum maghrib kah di sana? Belum Ustaz. Belum ya, baik. Pertanyaan dari beliau, setelah beliau menyampaikan doa yang indah, walaka bimithlih, Allahumma amin, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita menanggapi orang yang ghulu terhadap habaib dan melakukan tahlilan, yasinan, dan berbagai bid'ah yang lainnya? Bagaimana cara anda berbicara kepada agar tidak terjadi perdebatan? Yang pertama, kalau orang tersebut ingin berdebat, tidak usah berdebat, selesai. Selamat anda dari perdebatan. Nah, yang kedua, terangkan kepadanya bimbingan Islam. Ya, bagaimana kemuliaan dan keagungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah mereka memperlakukan Nabi seperti memperlakukan sebagian habaib di masa ini dengan penuh keguluan, ya, ta'zim yang melampaui batas? Ya, bahkan di masa Nabi, ketika Nabi datang, para sahabat yang sedang duduk langsung berdiri dimarahi oleh Nabi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man ahabba an yumtathalalahu al-qiyama faliyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang suka setiap kali dia datang orang langsung berdiri, hendaknya dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Ya, Nabi melarang para sahabatnya melakukan ziarah khusus ke kuburan yang menjadi kuburannya sebagai tempat ibadah, tempat salat, tempat bacaan. Ya, Nabi juga tidak melakukan bid'ah. Ya. Yang ketiga, kita katakan bukti cinta seorang itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meneladani dan mengikuti sunnah beliau, bukan sekedar bernasab pada nasab beliau. Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang mengharapkan Allah hari akhirat dan banyak mengingat Allah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Barang siapa yang apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang ditinggalkan oleh Nabi, yang dilarang oleh Nabi, maka tinggalkanlah. Maka orang yang paling cinta kepada Nabi dan yang paling dicintai oleh Nabi adalah orang yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sekarang contohnya, siapa yang lebih dekat nasabnya kepada Nabi? Ali bin Abi Thalib ataukah Umar ataukah Abu Bakar yang pertama? Ali bin Abi Thalib secara kekeluargaan jauh lebih dekat dengan Nabi, ya kan? Beliau sepupu Nabi. Nasabnya bertemu di Abdul Muttalib. Juga sebagai menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mana lebih mulia dalam Islam, Abu Bakar atau Ali? Abu Bakar lebih mulia. Lebih dekat lagi dengan Nabi, Fatimah, putri Nabi kita tercinta, yang merupakan tokoh wanita penduduk syurga. Siapakah lebih mulia, beliau ataukah Abu Bakar? bahkan dengan Umar sekalipun, bahkan dengan Uthman sekalipun. Abu Bakar, Umar, Uthman dalam Islam, dan itu akidah kaum muslimin, lebih mulia daripada Ali, daripada Fatimah, ya, dan putri-putri atau putera-putera Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ini menerangkan kepada kita apa? Ya, bahwa kedekatan dengan Nabi itu tidak menunjukkan, tidak mengharuskan dia lebih mulia di sisi Allah dan Rasulullah. Karena hakikat kemuliaan itu dengan keimanan, dengan amalan dan pengorbanan dia untuk Islam. Oleh karenanya di antara hadis Nabi dalam hal ini, Nabi bersabda adalah inna aqrabakum majlisan minni yaumal qiyamah ahasunukum akhlaqa. Orang yang paling dekat tempat duduknya bersamaku, denganku di hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlak di antara kalian. Bagaimana kita tokohkan dan kita muliakan seseorang yang yang nasabnya memang nasab Ahlul Bait andai kata benar, tetapi dia melakukan sesuatu yang bertentangan dari intisari dakwah Nabi. Dia pelaku syirik, dia pelaku bid'ah. Nah, sementara Nabi sendiri mengajak manusia kepada tauhid, kepada sunnah, dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah sebagaimana dalam banyak ayat dan hadis. Naam. Dan andai kata ada seorang yang memang benar nasabi Ahlul Bait dan dia beriman, bertakwa di atas sunnah Nabi, maka kita katakan cinta dia, cinta kita kepadanya plus ketimbang orang lain yang sama-sama sunnah, sama-sama di atas tauhid dan sunnah, tetapi bukan Ahlul Bait. Oleh karena para ulama menyatakan cinta kita kepada Imam Syafi'i plus sebagai Ahlul Bait, melebihi cinta kita kepada Imam Ahmad. Cinta kita kepada Imam Syafi'i karena beliau seorang ulama kaum muslimin sekaligus sebagai Ahlul Bait. Tetapi ingat, beliau bukan pelaku syirik, bukan pelaku bidah, dan bukan seorang yang menyuruh kepada aksi pemberontakan tokoh Khawarij. Nah, jelas ya? Baik, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya, afwan, ana harus berhadapan dengan orang tersebut dikarenakan orang tersebut berhubungan dengan calon ana, ustaz. Nah, kenapa antum cari calon yang ideologinya masih ya belum lurus? Antum akan buat PR nanti. Ya, karena kalau sebelum ya kaedahnya ya, kalau sebelum nikah saja udah saling tidak cocok ya, saling ya bantah membantah, udah saling berselisih dan bertengkar, apalagi setelah nikah. Jangan termakan dengan kaedah ya enggak apa-apa, ideologinya belum sama, nanti udah kalau udah nikah saya akan rubah dia. Itu ente termakan dengan sinetron Korea itu. Kaedahnya kalau sebelum nikah aja udah enggak sering enggak cocok, apalagi setelah nikah. Bahkan para ulama menyebutkan di semasa tabiin ada seorang ulama yang bernama Imran bin Hittan, seorang ulama hadis di masa tabi'ut tabiin atau di masa tabi'in, menjadi khawarij gara-gara menikah dengan seorang putri pamannya yang cantik tetapi ustazahnya khawarij. Para ulama menegurnya dan menasihati, jangan kamu nikahi putri pamanmu itu karena dia ustazahnya khawarij. Dia menyatakan tidak, justru karena dia ustazah khawarij aku nikahi dia agar aku ajak dia ke manhajus salaf. Rupanya setelah nikah dia yang diajak ke manhaj khawarij, yang tadinya dia membenci kaum khawarij, setelah menikah dengan putrinya, putri pamannya tersebut yang merupakan ustazah khawarij, dia justru memuji orang yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib, seorang tokoh khawarij, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Barakallahu fik. Ya. Dan andai kata bukan dia pemahamannya sama, tetapi ada di antara keluarga yang seperti itu, maka terangkan secara ilmiah, secara umum kedudukan seorang mukmin dalam Islam, kemudian kedudukan Ahlul Bait dan standarisasi kepemuliaan di dalam Islam. Naam, barakallahu fik. Ada pertanyaan dari akhuna Elfi. Pertanyaan, ustaz, beredar kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq yang mengumpat berkata kotor, tapi Rasulullah mendiamkan, sehingga mereka yang sekarang menghalalkan seorang pendakwah yang berdakwah dengan caci maki dan umpatan, apakah benar kisah tersebut? Wallahu a'lam bishawab. La adri, saya belum pernah mendengarnya. Yang jelas Nabi SAW bersabda, inna Allah la yubghidul fahish al-badi. Sesungguhnya Allah sangat murka kepada orang yang kotor dan kasar kata-katanya. Nabi juga SAW bersabda, laisal mu'min la'anan wala ta'anan. Seorang muslim itu bukan orang yang suka melaknat dan bukan orang yang suka mencela. Nabi SAW juga bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Nabi SAW juga bersabda, inna aqrabakum inna akmalal mu'minina iman ahsanuhum khuluqa. Kaum mu'minin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Bahkan Allah Jalla wa'ala berfirman kepada Musa dan Harun alaihimassalam ketika Allah memerintahkan mereka untuk mendatangi Musa, mendakwahi secara langsung. Allah berfirman kepada mereka berdua, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang penuh kelemah lembutan agar dia mengingat dan takut kepada Allah. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah ucapan yang sadidan, kelemah lembutan, ya, yang rahmat. Naam, barakallahu fik, ya. Tidak menggunakan kata-kata kotor. Allahul musta'an. Baik, pertanyaan berikutnya dari akhuna Ummu Ruqayyah dari Malaysia. Afwan Ustaz, sahihkah riwayat populer bahwa akhir ucapan Nabi SAW sebelum beliau wafat adalah umatku, umatku, jazakallahu khairan, ummati, ummati, ya. Saya tidak ingat, ya, wallahu a'lam bishawab. Namun hadis yang seperti ini saya ingat. Namun untuk apakah ini menjelang wafat beliau, saya ingat disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin, umatku, umatku, kemudian Jibril alaihi salam turun menanyakan, ya, kepada Nabi Muhammad. Kemudian Jibril kembali kepada Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad mentangisi umatnya. Maka Allah menyampaikan kepada Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan menjaga atau mengampuni dosa umatnya. Wallahu ta'ala alam isab. Baik. Tidak Ustaz, khuna fa'li, ya. Calon anak sudah sunnah, hanya keluar yang anak. Alhamdulillah, aman insyaAllah. Selamatkan dia jika anda cinta kepadanya. Barakallahu fiik. Allah yafadhal. Baik, kita akhiri sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.